سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد lanjut mengenai wajibnya mencintai berwala kepada ibunda ummahatul mukminin istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib mencintai mereka, membela mereka dari segala macam tuduhan. Nah, sekarang kita akan bahas ya mengenai siapa saja istri-istri Nabi. Jangan sampai kita enggak paham siapa ibu-ibu kita. Baik. Fadhal, dibaca sini. Amar. Amar Nuzul. Masih, Ustaz. Hah? Allahu musta'an. Ah. Anugraha, enugraha, arga. Bukan fadzakara, fadzakara dzalika laha. Qala qad khashitu ala nafsi. Qalat kalla. Wallahi la yukhzika Allahu. Innaka latasilu rahima. Innaka latasilu. Ar-rahima. Wa taqri al-jayfa. Wa tahmilu al-kulla. Wa tuhimu ala nawa'ibi al-jahri. Wa ma zala. Awwaluhunna, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Riwayat yang paling sahih menyatakan bahwasanya Khadijah itu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia 28 tahun. Ya. Nah, juga riwayat menyatakan 40 tahun. Namun yang sah, yang paling sahih 28 tahun. Ya, tazawwaja fi Makkah qabla al-bi'tsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah di Mekah sebelum beliau diutus menjadi nabi, tepatnya di usia 25 tahun. Tsumma anzalallahu alaihi al-Qur'ana. Kemudian Allah turunkan Quran pada beliau dan Allah ya ba'atsahu, mengutus beliau menjadi nabi dan rasul, wa hiya ma'ahu. Dalam keadaan Khadijah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada nabiyyu min nuzulil malaki alaihi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ya dari turunnya malaikat tadi wal wahyu alaihi fi awwal marrah, ya, yaitu turunnya malaikat Jibril kepada beliau dengan memberikan wahyu kepada beliau di awal kali. Lama wajada syai'an minasyiddati alaih. Tatkala Nabi SAW mendapati sesuatu yang sangat berat bagi beliau, ya, di Gua Hira, takhawafa ala nafsih. Beliau mengkhawatirkan diri beliau SAW, li'annahu wajada syai'an lam ya'hadhu wa la ya'rifhu. Karena beliau mendapati sesuatu hal yang belum beliau ketahui, belum beliau kenal. Ya, maka beliau mengkhawatirkan hal tersebut, fadakara dhalika laha. Maka beliau menceritakannya kepada Khadijah. Nah, maka Khadijah mengomentari ketika Nabi SAW menyatakan laqad khasyitu ala nafsi. Saya mengkhawatirkan diriku sendiri. Ini ada apa ini? Maka kata Khadijah, enggak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kau. La yukhzika Allah. Kamu ini orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Ya. Namanya menjalin silaturahmi, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu adalah amalan orang-orang Arab sejak dahulu, sebelum mereka memeluk Islam. Mereka punya syair-syair yang banyak terkait hal ini. Memuliakan tamu, bersilaturahmi, memuliakan tetangga. Mereka punya syair yang kayak begini. Ya. Bahkan ketika bapak Rasulullah SAW wafat, Abdullah, ibunya Aminah, kafir dua-duanya. Itu menyambung silaturahmi ke paman-pamannya Abdullah dari pihak ibu, bukan dari adik-adiknya Abdul Muthalib, dari pihak ibu. Di mana? Di Madinah. Ya. Bahkan Aminah di situ wafat ketika pulang dari Madinah menuju pulang ke Mekah, wafat di situ karena menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi, memuliakan tamu, menjamu tamu, memuliakan tetangga, itu amalan tradisi orang-orang Quraisy. Tatkala Islam masuk, Islam datang, Islam menganjurkan juga amalan semisal, mereka di sini merasa klop, ya, sinkron. Taib, watak ridaif, engkau memuliakan tamu. Watahmil al-kalla, dan engkau pun juga mau memikul beban orang-orang susah. Dan juga engkau mau membantu ala nawa ibiddahr, orang-orang yang terkena musibah. Ya. Bahkan salah seorang sahabat Nabi SAW ketika bertanya tentang bapaknya yang dahulu mati dalam jahiliyah, juga menceritakan ini, bapak saya dulu suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, menjamu tamu, gimana ini? Ternyata musyrik. Ya, maka Nabi SAW menyatakan, ya, inna abaka finnar. Ketika orang itu terkejut, nambahin lagi, inna abi wa abaka finnar. Ya, famazalat. Dan Khadijah senantiasa, tadi dibaca apa tadi harga? Pemazalat? Hah? Tuwatin itu menenangkan. Menenangkan beliau, hatta hada'ah, hingga beliau tenang, min ru'ih, ru', ya, pikiran. Artinya menenangkan beliau dari pikiran beliau yang sedikit kalut. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Summa waqafat, kemudian Khadijah berdiri, ma'ahu. Ya, di samping beliau binusrah, dengan membela wa ta'yid, mendukung. Ya, bahkan harta Khadijah yang terkenal sebagai orang kaya raya itu diberikan untuk dakwah fi hayatiha sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi Mekkah, di semasa hidupnya Khadijah di Mekkah. Ya, Khadijah lah yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan hal ini terkait wahyu yang Nabi khawatir atas diri sendiri kepada abang sepupunya yang sebagai rohib, ya, pendeta agama Ahlul Kitab, Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal lah yang menceritakan kronologi yang akan terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Waraqah sudah mengetahuinya di kitab. Nanti bakal diusir, hah, dari kaum. Baik. Waktu syiddati ada al-kufari, Khadijah lah yang menemani, mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu syiddah. Ya, di waktu gentingnya gangguan orang-orang kafir. Wahia ila janbi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu berada di samping Rasul. Ini yang membedakan Rasulullah SAW dengan nabi-nabi terdahulu ya. Umat Rasulullah SAW itu banyak ya. Nabi-nabi terdahulu itu mereka dakwah tapi punya pendamping yang buruk ya. Nabi Nuh ini qadarullah, Allah takdirkan umatnya cuma 80-an, 1000 tahun dakwah. Kenapa? Yang mendampingi itu buruk istrinya. Nabi Lut yang mendampingi itu buruk. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendampinginya ya, Sarah, Hajar ya, dua-duanya mendukung dakwah sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam jadilah Abul Anbiya ya, anaknya jadi nabi semua, Ishak, Ismail ya, dari Ismail lahir anak Rasulullah SAW, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf, seterusnya Bunyamin sampai Daud, Sulaiman ya, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, subhanallah, itu semua dari dai yang didukung oleh istri yang mendukung dakwah. Nah, kayak yang jomblo-jomblo, cari istri itu kriteria itu enggak terus simple, enggak usah ribet-ribet. Simple aja. Antum menarik hati antum, udah. Agamanya bagus, memang lihat wajah. Imam Ahmad bahkan menyatakan, jangan sampai antum enggak apa-apa karena dakwah. Kalau dia sangat buruk rupa, antar antum zolim sama dia. Nah, dia enggak pernah antum sentuh. Ya enggak, Zaki? Mau, akhwat dari Gabon. Beneran ini? Enggak mau kan? Ya, kenapa Fitra ketawa paling kencang? Senasib. Ya, itu. Cukup menarik, udah. Habis itu, agamanya, lihat, mau enggak dukung dakwah? Mau enggak dukung kita nuntut ilmu? Ya, tapi kalau belum apa-apa, udah resek, udah nunjukin, ntar kamu jangan... Ini ya, kalau kajian jangan lama-lama. Kamu kalau daurah gak usah ikut. Udah, delet. Nah. Ya, jangan cari yang kayak gini. Ya, paham Suyudi? Nah. Ya gak Suyudi? Iya. Mesti gitu, lihat istrinya Rasulullah SAW. Dukung semuanya. Makanya beda. Nabi Nuh AS, istrinya jelek perilakunya. Nabi Lut AS, istri jelek perilakunya. Akhirnya, ini qadarullah, umatnya Nabi Lut 80-an. Umatnya Nabi Lut, tidak ada. Beliau mau putrinya aja. Putri-putrinya. Ya. Walau memang bukan acuan banyaknya umat, berarti itu yang terbaik. Bukan. Ya. Tetapi lihat, sokongan, dukungan istri. Nah, Nabi Ibrahim didukung dua istrinya. Rasulullah SAW didukung Khadijah. Khadijah wafat didukung seluruh istri-istri yang lain. Semua. Gak ada yang ngalang-ngalangin Nabi. Hatta Yahudiyah yang baru masuk Islam, dukung. Ya. Nah itu. Suami itu yang nyetir. Bukan istri yang banyak ngatur. Suami yang nyetir. Mana ini rumah tangga ini? Barakallahu fikum. Ya Kak Raymond. Ya, mau cari santriwati katanya. Hah? Boleh. Silakan cari santriwati, cari karyawati, cari apa? Pramugari. Oh, jangan Raymond. Kalau dia mantan pramugari enggak apa-apa. Kenapa Zaki? Hah? Pengen tengok sama Revi ditawarin pramugari. Aduh. Yang penting dukung dakwah. Ya. Cari yang dukung dakwah, yang dia sama-sama mau diajak berjuang. Nah. Berjuang. Mana lagi tadi? Wa kana yuhibbu hayna, udah dibaca belum? Belum. Nah. Ya, fadal, dibaca sini. Faris, baca Faris. Mariyata. Mariyata al-Kibtiyata. Al-Kibtiyati. allati tasaffaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagana sallallahu alaihi wasallam yusni 'alaiha ba'da mautiha. Bagana yukrimu sadiqat sadiqatiha ba'da wafatiha. Wa yadhkuruha bil khairi ba'da wafatiha hatta inna ba'da azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam asabathunna ghiratan. Apa i'rabnya ghairah? Fa'il dar asabat asaba yusibu asabathunna ghairatun ghairatun min dzikrihi sallallahu alaihi wasallam li khadijah terus asaniyah asaniyatu saudatu bintu zum'ata zam'ah bintu zam'ata bintu zam'ata tazawwajaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadijah fi makkah aidan wa baqiyat fi ismatin nabi sallallahu alaihi wasallam amma arada sallallahu alaihi wasallam ayyutliqaha qalat ana asqutu mutaaddi usqitu mana ana usqitu anka haqiyun haqqi ya ini mutakalli haqqi maf'ul bi dari usqit terus usqitu anka haqqi wa uhibbuhu uhibbuhu itu ha itu wahaba yahabu berarti wa ahabuhu di Aisyah wa abqa di ismatika turidu dalika syarafa ummahatil mu'minina falam yutallikha sallallahu alaihi wasallam famata qablaha wa baqiyat di ismatihi sallallahu alaihi wasallam hai barakallahu fik wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha hubban shadidan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah mencintai sebagai istri ya dukung dakwah kayak gitu kalau dukung dakwah ya udah apalagi ya cintai ya kan ya walam yatazawwaj 'alaiha maksudnya walam yatazawwaj 'alaiha Nabi SAW tidak poligami ketika bareng sama Khadijah. Ya, Rasulullah SAW selama 13 tahun periode di Mekah. Ya, itu sibuk dakwah. Terus pagi, siang, sore, malam. Ya. Terima wahyu, itu berat itu terima wahyu. Wahyunya berat-berat lagi. Tentang hari kiamat, tentang tauhid. Ya. Terus terima wahyu itu berat. Ya. Turun ayat itu Rasulullah langsung beruban. Berat. Sibuk dakwah. Kalau kita ini enteng dakwahnya. Ustaz-ustaz lagi dakwah sempat poligami. Ya. Rasul di Mekah enggak sempat poligami. Ya. Berat ini dakwah di Mekah. Hadapi boikot, isolir 3 tahun, diboikot ya, 3 tahun. Ya, diboikot, nggak boleh jual beli sama sana. Wah berat itu, ya Allah. Nah ini, dan penderitaan para nabi yang paling berat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mana anak-anaknya meninggal semua lagi. Nah, anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup ketika beliau masih hidup, nah, sampai wafatnya cuma satu. Siapa? Fatimah yang lain wafat semua. Ya rahmukallah. Ya. Wafat semua. Ada orang yang anaknya wafat 2-3 stres. Ini semua. Tapi barakallahu fik. Fi hayatiha ghairaha wa auladuhu kulluhum minha. Semua anak-anak Nabi berasal dari Khadijah. Kecuali Ibrahim. Ibrahim anak dari Maria Al-Qibtiyah. Allati tasarra. Ra'nya tasdid. Tasarra itu maksudnya akhoda suriyah. mengambil sebagai budak, yang Rasul SAW mengambilnya sebagai ya, budaknya, hamba sahayanya, sehingga digauli halal. Ya, Rasulullahi fa'il dari tasarra. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusni 'alaiha. Nabi SAW memuji Khadijah ba'da mautiha, ya, setelah wafatnya. Wa kana yukrimu shadiqatiha. Nabi SAW memuliakan sahabat-sahabatnya Khadijah ba'da wafatiha, setelah wafatnya Khadijah. Wa idzkuruha bil khair. Rasul senantiasa menyebut Khadijah dengan kebaikan ba'da wafatiha, setelah wafatnya. Hatta inna ba'da azwajin Nabi, sampai-sampai sebagian istri-istri Nabi diantaranya Aisyah, asabathum ghairatun min dzikrihi li Khadijah. Ya, cemburu. Padahal Khadijah ini sudah wafat. Cemburu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebutkan kebaikan Khadijah. Ya. Atsaniyah yang kedua, Saudah. Ini berdasarkan urutan. Ya, setelah Khadijah wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah fi Makkah aidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya di Mekah setelah wafatnya Khadijah. Baqiyat fi ismatin Nabi, fi ismati rajul, maksudnya fulanah fi ismati rajul, fulanah bersuamikan si fulan. Fulanah fi ismati fulanin, si fulanah bersuamikan si fulan, itu maksudnya. Bukan ismah itu penjagaan, bukan. Ya. Nah. Dan Saudah baqiyat tetap berada, tetap dia berstatus sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma arada sallallahu alaihi wasallam ayyutalliqaha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menceraikannya, qalat, ya, ini di Madinah kejadiannya, bukan di Mekah. Ya, maka Saudah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan dicerai, ana uskitu anka haqqi. Nah, apa itu? Saya menggugurkan hak saya darimu. Ya. Hak apa? Hak istri itu yang dipoligami cuma dua dari suaminya. Artinya kewajiban yang wajib dipenuhi suami terhadap istri-istrinya ketika suaminya poligami. Apa? Hak nafkah dan hak malam. Pembagian malam. Paham gak sini? Ya, pembagian malam. Kenapa malam? Ya, disebutkan oleh para fuqaha di buku Kitabun Nikah, karena malam itu pertama anak-anak sudah tidur, jadi sang suami bisa leluasa. Bisa leluasa apa? Leluasa apa? Udah paham ya, gak usah sok polos. Nah, yang karena malam-malam itu rawan gangguan, rawan kejahatan, rawan, malam itu istri butuh perlindungan. Keliru. Kalau suami poligami, diem-diem lagi. Ya, karena dia pengusaha, malam ke pos 1, tiap malam. Siang di pos 2. Pagi, siang, sore di pos 2. Ini keliru. Gak baca buku fikih ini. Boleh diganti siang kalau suaminya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Nawawi di Minhajut Talibin. Kalau suaminya berprofesi yang kerjanya malam, security, maka dikiaskan siangnya jadi malam. Eh, kok jadi bahas ini ya? Nah, gak apa-apa lah ya. Nah, biar jadi jomblo visioner. Nah, ya gak Fikri? Iya. Fikri bapaknya kan gak ta'adud. Ya siapa tahu Fikri istrinya 4 nanti. Amin. Wah, amin gitu ya. Bilangin bapaknya nih. Pemancit anaknya ngaminin tuh, dia mau istri 4. Gak apa-apa. Ya, Fitra ya. Jadi ada apa namanya? Wawasan. Nah, penting. Siapa tahu kelak beristri 4. Mana lagi tadi? Wa ahabuhu, saya menghibahkan. Ya, hak saya, hak bermalam li Aisyata, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya wa abqa fi ismatika, saya tetap ya berada berstatus sebagai istri engkau. saya tetap bersuamikan engkau. Akhirnya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haknya saudah di Madinah banyak diberikan kepada Aisyah. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Kalau dia mau, kerelaan hati dia. Ya, boleh. Nah. Turidu dzalika syarafa ummahatil mu'minina. Kenapa Khadijah demikian sampai rela menggugurkan haknya? Beliau menginginkan demikian kemuliaan sebagai ummahatul mukminin. Padahal bisa aja minta cerai kan? Bisa aja. Tapi rugi suaminya ini, manusia terbaik. Falam yutalliqha, akhirnya Nabi pun tidak menceraikannya. Wa mata qabla hadan Rasulullah SAW, wafat sebelum saudah wafat. Wa baqiyat fi ismatihi, dan Khadijah tetap berada sebagai statusnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Nah, berikutnya. Fauzi, Fauzi. Tafadhal Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala syarihu hafizallahu ta'ala, wa tsalitsatu Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Hah? Al-Hilaliyati. Al-Hilaliyatu, Hilaliyah itu nisbah kepada Zainab, bukan kepada bapaknya. Terus tazawwajaha wa lam talbis ma la bisa yalbas wa lam talbas ma'ahu illa qalilan wa tuwfiyat wa laqad tuwfiya min nisa'ihi wa huwa hayyun sintani. Khadijatu wa Zainabu bintu Huzaimah al-Hilaliyatu wa tuwfiyata qablahu radhiyallahu ta'ala anhuma. Warabi'atu Aisyatu as-Siddiqatu Aisyatu as-Siddiqatu bintu Siddiqi radhiyallahu ta'ala anha. Tazawwajaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hijrati wa dakhala biha wa hiya bintu tis'i sinina wa lam yatazawwaj bakran ghayraha. Bikran wa hasala laha min al-fadaili ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma lam yahsul li ghayriha min annal wahya kana yanzilu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi firashiha wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha hubban shadidan fa hiya ahabbun nisa'i ilayhi wa abuha ahabbur rijali ilayhi sallallahu alaihi wasallam walamma marida sallallahu alaihi wasallam istadana zaujatahu. Dia mana salim? Zaujat apa irabnya sini, Fauzi? Fauzi kan bacanya keliru, otomatis irabnya keliru juga nih kalau ditanya. Apa irab di sini, San? Zaujat? Maf'ul bi. Dia mana salim? Maf'ul bi. Alamatun nasbihi? Al-kasrah. Nah, terus? Istadana zaujatihi fi an yumrido. Fi an yumrido. Merawat, yumarrad, dirawat. An yumarrodo fi baiti Aisyah. Fa adzana lahu. Itu nun tasydid sebenarnya nyamkan fa adzina kan? Fa'ila. Lam fi'ilnya huruf nun. Ya. Lam fi'ilnya huruf nun. Itu fa'ilnya nun niswah. Nun niswah. Karena dua nun berjumpa, ya. Fa'adina na gitu kan? Fa'adina na. Dua nun sini yang sama-sama enggak tasdid akhirnya diidgham. Jadilah fa'adi, ya. Fa'adinna. Sama kayak itu. Antum fa'ila. Ya. Misalkan doroba dorobna misalkan. Fadorobna. Ya, karena kenapa fadorobna? Ya. Ini kan nunnya sukun. Fa'adhin na. Nun sukun berjumpa dengan nun sukun. Nah, dilebur, diidgham. Fa'adhinna. Terus. Fa'adhinna lahu. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'suhu fi hijri Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Nah. Baik, perhatikan. As-salisah, yang istri ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin Rabi'ah ya. Tiga dulu ya. Zainabu bintu ya Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah, Khuzaimata al-Hilaliyatu. Ah, tazawwajaha wa lam talbas ma'ahu illa qalilan wa tuwfiyat. Ya, Nabi menikahinya, namun Zainab ini tidak tinggal bersama Nabi kecuali sebentar. Tidaklah tinggal bersama Nabi kecuali hanya sebentar. Kemudian dia wafat. Ya, walaqad tuwfiya min nisa'ihi wa huwa hayyun sintani. Nah, istri-istri beliau yang wafat ketika beliau masih hidup itu hanya dua. Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Wa tuwfiyata qablahu. Keduanya wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, radhiyallahu anhuma. Yang keempat, Aisyah As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Nah, Siddiq ini julukan bapaknya Abu Bakar. Ya, radhiyallahu taala anha. Tazawwajaha Nabi SAW menikahinya ba'dal hijrah, setelah hijrah. Dakhala biha. Dakhala biha itu maksudnya apa? Hah? Nah, paham ya? Enggak perlu diterjemahin. Wahia bintu tis'i sinina. Ketika berusia berapa? 9, karena sudah haid. Di usia tis usinin sudah haid. Loh kok masih kecil? Lah, ikhwah, antum jangan kiasin sama bocah-bocah sekarang. Kok sekarang 9 tahun iya, piik-piik. Tau piik. Masih pelangak-pelongo kalau anak-anak sekarang. Kalau dulu, enggak. 9 tahun, bongsor badannya. Dia sudah haid, bongsor badannya. Ya, udah dewasa. Nah, paham enggak sini? Terus kenapa Zaki? Kok menghayati banget? Mau langsung nyari? Hah? Bintu is ini. Kayak Syekh Puji. Belum usah. Sini ya? Enggak. Nah, jadi saya maunya mau yang tua, yang dewasa dia. Cari yang 54 kan mungkin. Nah, enggak ya? Sini enggak. Hah? Bawa dikit. 53 berarti. 53 9 bulan. Ustaz. Mana lagi tadi? Rabi'ah Aisyah. Walam yatazawwaj bikran ghairaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi gadis ya selain Khadijah. Walaupun Sofiyah ketika dinikahi umur 17 tahun itu sudah janda. Ya. Nah, setelah perang Khaibar. Ya. Istri Nabi muda-muda, itu hoax kalau disebutin istri Nabi tua-tua. Hoax. Ya. Palsu, berita palsu. Istri Nabi SAW muda-muda. Yang tua itu sedikit aja. Ya, mayoritas muda-muda semua. Ketika ini 17 tahun, 28 tahun. Itu muda-muda semuanya. Hoax kalau yang bilang tua-tua. Nah, itu ngaco itu. Ya, gak pernah belajar sejarah kok. Sok tahu. Ya. Khadijah dinikahi Nabi SAW. Riwayat yang benar 28. Taruhlah, anggaplah. 40. 40 itu pun masih cantik, ya. Apalagi zaman dulu, terbebas dari merkuri. Ya. Kalau sekarang glowing-glowing pas enggak pakai make up mukanya. Ya Allah. Hah? Bang Azam. Ya, sekarang glowing-glowing orang-orang. Pas tanpa make up, waduh, mukanya hancur-hancuran. Hah? Hancur oleh make up. Itu. Mana lagi tadi? Berarti Khadijah umur 28, Nabi umur 25. 25. Nah. Iya. Nah. Kan antum selama ini baru nikah, tuan antum pada istri kan? Nah, nanti yang kedua cari yang tuan istri dikit lah. Amin. Amin. Tuh. Pas yang kedua. Nah. Baik, barakallahu fiik. Wa hasala laha min minal fadaili. Ma'an Nabi sallallahu malam yahsul ghairiha. Aisyah mendapatkan beberapa fadail, keutamaan dari bersama Nabi yang tidak didapatkan istri-istri yang lainnya. Ya, berupa apa? Min annal wahya kana yanzilu ala Nabi fi firasyha. Ayat turun, ya. Wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di firasnya Aisyah. Ranjangnya Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha hubban syadidan. Nabi sangat mencintainya. Fa hiya ahabbun nisa ilai, wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Jadi boleh ya antum punya empat istri misalkan. Ada yang paling antum cintai enggak apa-apa, Aisyah yang paling cintai oleh Nabi. Tapi adil semua dalam urusan nafkah dan malam. Ya. Nafkah dan malam. Enggak kayak orang yang poligami zaman sekarang. Dia condong ke bini muda terus yang lama ditinggalin. Enggak dinafkahin, enggak dikasih malam, itu ngaco. Atau sebaliknya. Ya. Nah, tetap pembagian malam dan nafkah sama. Kalau masalah cinta enggak bisa adil lah, gimana? Cinta jima itu enggak bisa adil, apalagi jima. Pos 1 lahiran, nifas 40 hari. Pos 2 enggak. Masa mesti impas? Ayo dong, adil. Adil gimana? Kamu jangan jima juga di pos 2. Aku kan gak bisa dijima. Loh, madhab apaan ini? Rugilah bandar. Masa sono puasa, sini puasa? Hah? Ini makan indomie 40 bungkus. Yang ono indomie 40 bungkus. Waduh, keram perut antum. Makan indomie mulu. Nah, barakallahu fiik. Ya. Mana lagi tadi? Fahuwa udah. Walamma marida, nah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, ista'dana zaujatihi. Beliau minta izin kepada istri-istrinya. Fi an yumarrada fi baitihi, fi baiti Aisyah. Ya, untuk dirawat di rumah Aisyah. Nah, ini juga ya, ketika suami sakit, istrinya banyak. Ya. Ketika dia sakit, dia dirawat di rumah pos 2. Bukan di rumah pos 1, pos 3, pos 4. 4 malam misalkan, itu enggak ganti malam. Ya, tidak diganti malam. Misalkan suami punya 2 istri, pos 1, pos 2. Wah, dia hujan lebat ini. Akhirnya, waduh enggak bisa pulang ini, apa segala macam. Ada huru-hara di luar. Nambah 1 hari lagi check-in. Kena cas. Kalau di hotel aja kena cas, ya gitu. Nah, ini juga kena cas. Berarti besok kamu di pos 1 2 hari berturut-turut. Gitu. Ya. Ini kok jadi banyak pelajaran ini. Hah? Biar visioner ya. Nah, kayak begitu. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Fa'adinna lah, dan mereka semua mengizinkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat di rumah Aisyah. Ya, namun ketika Nabi sakit itu awal sakitnya itu yang hendak wafat bukan di rumah Aisyah. Ya. Di rumah istri beliau yang lain. Ya, di rumah Maimunah bintul Haris. Di rumah Maimunah bintul Haris. Beliau sakit di rumah Maimunah. Ya. Baik, 2 hari di situ baru dibawa ke rumah Aisyah. Hai barakallahu fikum. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, warak suhu fi hijri Aisyah, dan kepala beliau sedang berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sampai sini ya. Ah, fadl, dibaca berikutnya. Sini. Fitrah, ayo fadhal fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa rawat anin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadithi wal ahkami syar'iyati asyai'il katiri. Maul. Nah, jadi minal ahkam itu muta'alik kepada asyai'ah. Ya. Minal ahkam, jadi rawat anin nabi sallallahu alaihi wasallam asyai'al katsira. Minal ahkam, muta'alliknya bukan dengan itu ya. Muta'alliknya karena ada fi'il dengan fi'il. Dengan rawat. Ya. Rawat anin nabi sallallahu alaihi wasallam asyai'al katsira minal ahkam wal ahad. Minal ahadis wal ahkam syariah gitu. Ya. Terus. Fakanat faqihatan nisa'i. Faqihatan nisa'i. Nah, terus. Wakanat ta'udu minal. Tu'addu. Tu'adu minal muftina. Nah, kerombongan jamak mudzakkar salim termasuk. Minal muftina min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tarji'u ilaiha. Ya, huruf ya itu. Yarji'u ilaiha sahabatu fil riwayati. Wa yarji'una ilaiha aidan fil fatwa. Terus? Wakhtalafal ulama'u ayyuhuma afdalu. Khadijatu au Aisyatu. Wasawabu anna likulli wahidatin minhunna fadha'ilu. Isim ananya belum ada. Anna likulli wahidatin minhunna fadha'ilan. Laisat indal ukhra. Itu diantara yang boleh isim anna ditakhir kalau khobar ananya itu dalam bentuk jal majrur atau dalam bentuk dharar. Terus wa annahunna la yadhharu tafdilu bainahunna li anna likulli wahidatin fadaila tu'adilu fadaila al-ukhra fa hadhihi laha fadlus sabqi wal munasirati munasarah wal munasarati li rasuli sallallahu alaihi wasallam wa annaha ummu auladihi wa aisyatu laha fadlut ta'allumi wat talaqi ani rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'limul ummati wa ta'lim masih ke fadlu ta'allum kemudian ta'limi wa ta'limil ummati umura dinaha. Umura, nah, ahsanta. Maf'ul bih dari ta'lim. Masdar beramal amal fi'il. Terus. Wa kanu yarji'una ilaiha. Wa fadlu taqribir rasuli sallallahu alaihi wasallam laha. Wa mahabbatihi laha. Fadlu taqribi wa mahabbatuhu. Wa mahabbatuhu laha. Al-mahabbatu syadidatu. Hada yadulu ala fadliha radiyallahu ta'ala anha. Wal khamisatu Maimunatu bintul Hasbuk, cukup. Nah. Baik, berikutnya ya, dikatakan sini oleh Syekh Shalih Fauzan warawat anin nabi dan Aisyah meriwayatkan dari Nabi SAW minal ahadis wal ahkam asyariyati asyai'al kathira. Meriwayatkan banyak hal dari Nabi SAW berupa hadis-hadis, hukum-hukum syar'i. Fakanat faqihatan nisa. Dan Aisyah adalah ya, wanita apa faqih, ahli fikih dari kalangan wanita. Wa kanat tu'addu minal muftin. Dan Aisyah pun termasuk ya, golongan orang mufti ya. Muftinya para sahabat. Nah, kemudian yar mana tadi para sahabat Rasulullah SAW yarji'u ilaiha ashabatu fi riwayati. Ya, para sahabat merujuk kepada beliau, kepada Aisyah dalam masalah riwayat. Yarji'una ilaiha aidan fil fatwa. Para sahabat pun juga merujuk kepada beliau dalam urusan fatwa. Wakhtalafal ulama'u ayyuhuma afdalu. Para ulama berselisih pendapat siapa di antara keduanya, Aisyah atau Khadijah, yang paling afdol, yang lebih unggul. Ya, Khadijah tu atau Aisyah tu? Apa Khadijah atau Aisyah? Ya, wasawabu yang benar adalah anna likulli wahidatin minha minhunna, padahal berdua ya, tapi disebutin minhunna. Ini boleh. Ya. Nah, sebagaimana tangan boleh disebut dengan jamaknya. Ya, begitu. Padahal tangan cuma dua. Laisat ya, anna likulli wahidin minhunna fadaila. Laisat indal ukhra. Masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan, berbagai keutamaan, ya, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Wa annahuna la yazhar at-tafdilu bainahunna. Bahwasanya keduanya ini tidaklah nampak at-tafdil, mana yang lebih unggul di antara keduanya. Ya, li anna likulli wahidatin min fadailah, karena keduanya masing-masing memiliki berbagai keutamaan, tu'adilu fadailal ukhra, yang menyamai keutamaan yang lainnya. Aisyah punya keutamaan, keutamaan Aisyah memiliki keutamaan yang ada pada Khadijah. Ya. Wa annahuna, mana lagi tadi? Fahadihi laha fadailu. Fahadihi, maksudnya ini kemana ini? Musyar ilaihnya kemana? Ini kan hadihi isim isyarah. Musyar ilaihnya kemana? Khadijah. Maka Khadijah dia memiliki fadlus sabq, keutamaan lebih dahulu masuk Islam. Wal munasarah, ya, yang membela Rasulullah SAW. Wa annaha ummu auladihi, ya, dialah ibu dari anak-anak Nabi SAW. Aisyah laha fadlu ta'allum, memiliki keutamaan belajar pada Nabi, talaki, belajar ilmu kepada Rasulullah SAW. Wa ta'limil ummah umura diniha, mengajarkan umat berbagai perkara agamanya. Wa kanu yarji'una ilaiha, para sahabat merujuk kepada Aisyah. Juga ada lagi fadlu apa? Fadlu taqribir rasul, dia keutamaan dekat dengan Rasul SAW. Walaha mahabbatuhu laha, ya, al-mahabba asyadidah. Juga apa namanya, kecintaan Rasulullah SAW kepada beliau, kepada Khadijah, dengan kecintaan yang besar. Hadza yadullu ala fadliha, maka ini menunjukkan akan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi sama-sama unggul, ya. Khadijah enggak sempat ngajarin umat berbagai riwayat, enggak sempat ngajarkan kepada umat ilmu. Aisyah ngajarin. Tapi Khadijah yang membela Rasulullah SAW ketika, ya, di Mekah, disokong dengan hartanya, dengan dukungannya. Enak di luar, berat ketemu di dalam, adem. Coba bayangin, di luar dihujat, dikatain gila, dia apa? Di dalam marah-marah juga istrinya. Gimana coba? Berat enggak? Hah, sakit hati. Bawanya pengen nambah. Gitu ya. Nah, tapi kalau di Mekah kan Rasul sibuk dakwah. Ya. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Tuh berat itu. Ayat aja udah berat. Turun turun ayat, tumbuh uban. Ya. Ya, berat. Ya. Pagi, siang, sore dakwah, diusir, ditimpukin, berat. Pulang ke rumah ada istri Aisyah yang dukung. Apa? Khadijah. Wah, ini keutamaan. Aisyah enggak dapat keutamaan ini. Aisyah jadi istri Nabi udah di Madinah. Ya, udah kuat. Udah ada daulah. Kalau Khadijah enggak, tapi Khadijah enggak ngajarin ilmu din. Ya, masing-masing berarti ada keutamaan, saling melengkapi. Berarti kalau ditanya mana Aisyah atau Khadijah yang lebih unggul, dua-duanya lebih unggul. Nah, itu jawaban yang paling bagus dari, ya, Syekh Shalih Fauzan di sini. Tayyib, barakallahu fik. Al-khamisah. Berikutnya. Yang ke-6 dan seterusnya. Ya, faddal, dibaca di sini. Ya, Fikri. Baik, Maimunah. Ya. Maimunah ini istri yang kelima. Terus? Wasadisatu Hafsatu bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Hafsah. Terus? Wasabi'atu Zainab bintu Jahsy radhiyallahu ta'ala anha. Allati zawwajaha Allahu jalla wa ala min fawqi sab'i samawatin. tawallallahu ahda nikahina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Salam. Qala ta'ala falamma qadha zaytun minha watara zawwajnakaha. Alladhi aqada laha huwa rabbul izzati subhanahu wa ta'ala. Wa kanat taftakiru ala nisa'i rasuli sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Taqulu zawwajakunna ahli kunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawatin. Wasaminatu Juwairiyatu bintul Harithi radhiyallahu ta'ala anha. Wattasi'atu Ummu Salamata radhiyallahu ta'ala anha. Wal 'ashiratu Ummu Habibata Ramlatu binul Masa ibnu bintu Ramlatu bintu Abi Sufyan ibnil Harithi radhiyallahu ta'ala anha. Wal hadiyatu 'ashratu Safiyyatu bintu Huyay ibni Akhtabi radhiyallahu ta'ala anha. Akhtab af'al Akhtaba radhiyallahu ta'ala anha. Tufiya qablahu min hunna isnatani wa tufiya wa huwa sallallahu alaihi wasallam antisain min hunna. Nah, ya, selain kelima Maimunah, keenam Hafsah, ketujuh Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha, yang Allah nikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab dari atas langit ketujuh. Allah lah yang langsung tawallallahu aqda nikahiha, yang mengikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya Zainab bintu Jahshin li Rasulillah, kepada li Rasulih, untuk Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha. Maka tatkala Zaid sudah selesai, ya, sudah menyelesaikan hajatnya, artinya sudah berakhir masa iddah dari Zainab, maka kami menikahkan engkau dengannya. Ya, maka yang menikahkannya adalah Allah Rabbul Izzah. Oleh karena itulah Zainab kanat taftakhir, ya, taftakhiru, dia merasa berbangga diri, ala nisa'i rasul, atas istri-istri rasul yang lain, atau akan hal tersebut dia mengatakan zawwajakunna ahlikunna, yang nikahin kalian itu wali-wali kalian, wa zawwajani Allahu, ya, sedangkan yang menikahkanku adalah Allah, min fawqi sab'i samawati, ya, dari atas tujuh langit. Jadi sudah diisbat Allah di atas langit oleh Zainab. Yang ke-8 Juwairiyah bintul Haris. Yang ke-9 Ummu Salamah. Yang ke-10 Ummu Habibah. Ummu Habibah ini namanya Ramlah bintu Abi Sufyan bin Haris. Yang ke-11 Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anhuna. Tufiya qablahu minhunna Isnatan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat sebelum beliau dua. Tadi siapa? Khadijah dan satu siapa? Zainab. Hah? Masa Zainab? Siapa? Mana? Nah, Zainab bintu Huzaimah. Nah. Bukan Zainab bintul Haris, ya. Ada dua nama. Zainab. Taib. Watufiya wahiya sallallahu alaihi wasallam antis in minhunna. Sedangkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, istri beliau yang ditinggalkan hanya yang tinggalkan 9. Tapi ini khusus untuk Nabi aja. Untuk umat 4. Ya. Untuk umat 4. Ya, madzhab zahiri menyelisihi. Mereka mentafsirkan ayat fankihuma tabalakum minan nisa'i masna 2 masulasah tambah 3 5 warubah tambah 4 berarti berapa? 9. Nah, ini keliru. Sama ketika mereka, ya, Ibnu Hazm keliru mentafsirkan jumlah sa'i, ya, jumlah sa'i harusnya Sofa Marwa satu, Marwa Sofa dihitung satu lagi jadi dua, ini enggak, ngitungnya Sofa Marwa, Marwa Sofa baru satu, jadi 14 kali. Ya, kenapa? Karena Ibnu Hazm enggak sempat ke Mekah seumur hidupnya. Ya, jadi enggak tahu prakteknya. Ya, rahimahullah. Terus lihat di matan berikutnya. Ya, qala al-mutahharati al-mubarra'ati min kulli su'in. Istri-istri Nabi yang suci, yang disucikan, yang mubarra'at, yang dibebaskan dari segala macam tuduhan buruk. Afdaluhunna Khadijatu bintu Khuwailidin wa Aisyatu As-Siddiqatu bintu Siddiq. Yang paling afdal di antara istri-istri Nabi ada dua, yaitu Khadijah dan Aisyah. Aisyah inilah yang allati barra'aha Allahu fi kitabih, yang Allah bebaskan dia dari tuduhan-tuduhan jelek di Al-Qur'an. Ya, zaujun Nabi SAW fid dunya wal akhirah. Dia istri Nabi, zauj itu pasangan. Ya. Boleh istri, boleh suami. Ya. Tapi kalau zaujah pasti istri. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, uskun anta kepada Adam. Wa zaujuka atau zaujatuka? Wa zaujukal jannah. Nah, berarti apa pahami? Zaujah itu pasangan, istri. Ya, istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Faman qadhafaha. Barang siapa yang menuduh Aisyah dengan tuduhan buruk, zina, bima barra'aha Allah, dengan sesuatu hal yang padahal Allah sudah membebaskannya, ya, membersihkan Aisyah dari tuduhan tersebut, minhu faqad kafara billahil azim. Berarti dia telah kafir kepada Allah al-azim, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Orang-orang Syiah masih menuduh Aisyah dengan tuduhan keji sampai hari ini. Mereka kafir. Ya. Orang-orang Rafidah. Nah, barakallahu fik. Nah, tafadhal. Syekh Abdul Rahman. Amma qala syarihu hafizahullah ta'ala. Lianna Allah lam yakun liyakhtara li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam illa atyaban nisa'i wa afdhalan nisa'i. Qala ta'ala al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فلم يكن الله ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء واختيار الله لهن لرسوله دليل على فضلهن على غيرهن من نساء الأمة اختلف في أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل هي خديجة أو عائشة على قولين tadi udah ya terus والصحيح التوقف في هذا وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الأخرى وذلك في قوله تعالى والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ومن لم يبرئها ومن لم يبرئها كافر فهو ومن لم يبرئها فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما اشتد بها الأمر رضي الله عنها قالت ما كنت أتوقع أن الله سينزل فيا قرآنا يتلى ولكن كنت أتوقع أن يأتي رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئني الله بها لكن أنزل الله القرآن العظيم الذي يتلى إلى يوم القيامة في فضلها وبراءتها رضي الله عنها نعم. Ya, jazakumullah khairan. Alkitab. Ya, istri-istri Nabi inilah yang mutahharat, yang disucikan, mubarraat, yang dibebaskan mingkul isuin dari segala macam tuduhan buruk. Innallaha lam yakun yakhtaru linabiyyi Karena Allah tidaklah memilih untuk nabinya istri, untuk dijadikan istri sallallahu alaihi wasallam, illa atyaban nisa wa afdalan nisa, kecuali wanita yang paling baik, wanita-wanita yang paling afdol. Sebagaimana Allah Ta'ala memilih para sahabat untuk menemani nabinya, karena roh-roh para sahabat itulah yang paling baik setelah rohnya para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, al-khabisatu lil khabisin, ya, wanita-wanita yang khabis itu untuk pria yang khabis. Khabisuna lil wal khabisuna lil khabisat, orang-orang yang khabis, yang buruk perangai agamanya, itu diperuntukkan untuk wanita-wanita yang demikian juga. Wattayyibatu lit-tayyibin, wanita-wanita yang baik itu untuk pria yang baik. Wattayyibuna lit-tayyibat, pria yang baik untuk wanita yang baik. Nah, ya. Falam yakunillahu liyakhtara rasulih, dan Allah tidaklah memilih rasulnya untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minan nisa, dari untuk jadikan istri-istri, ila afdalan nisa, kecuali istri yang paling afdal. Makanya kalau nuduh Aisyah berzina, berarti nuduh Rasulullah SAW kayak begitu. Karena al-khabisatu lil-khabisin, al-khabisat lil-khabisin, wal-khabisun lil-khabisat. Itu konsekuensinya. Ya. Makanya seorang mukmin itu gak boleh nikah sama istri, ya, sama perempuan yang pezina. Ya. Az-zani li zaniyah. Zaniyah itu hurrimat dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan buat mu'minin. Jangan. Mazaniyah. Ya. Terlebih lagi zaman sekarang, ya. Ya. Yang mereka pacaran, pacarannya itu ya dan billah. Enggak lepas dari kayak begitu-gituan. Ya. Ya, cari yang baik-baik. Ya. Kalau dia udah taubat, udah hukumi muslimah berarti. Bukan lagi zaniyah. Kita gak lihat masa lalunya. Tapi barakallahu fiik. Jangan cari cewek yang biasa-biasa, yang mantannya banyak. Ya, mantan pacarnya banyak. Pulan, berbangga lagi dia. Koleksi mantan cowok dia. Iya dan bila. Yang kayak gini udah jauhi. Lau'a jabat gah. Nah, walaupun dia membuat ente kelepek-kelepek. Ya, kelepek-kelepek. Lihatnya. Panca ini udah nikah belum? Sudah. Sudah? Masya Allah. Gak disangka-sangka. Mau usianya berapa Panca? Udah 27. 27. Wih, seumuran Raymond. Ada anaknya? Sudah? Nikah umur berapa dulu? 25. Masya Allah. Nah, istrinya umur berapa waktu nikah? 20. Masya Allah. Panas si Raymond. Aduh. Raymond meradang ini. Aduh. Kok saya tanya ke Panca ya? Harusnya saya juga aja Panca jomblo. Pacar tuh, Sal. Hah? Pacar namanya. Pacar apa Panca? Pacar. Pacar. Panca. Fajar. Kok jadi Panca sih? Fajar ya? Masya Allah. Ya. Raymond, sabar Raymond. Ya. Bismillah ma asobak. Gak apa-apa Raymond, ya. Taib. Mana lagi tadi? Ya. Wakhtiarullah lahunna li Rasulillah, itu ya. Dan pilihan Allah, ya. Allah memilih mereka istri-istri Nabi li Rasulih, untuk Rasulnya dijadikan istri. Dalilun, inilah bukti ala fadlihinna, akan ya keutamaan mereka, ala ghairihina, dibandingkan wanita-wanita yang lain, minan nisa'il ummah, dari wanita umat ini. Nah, taibar kalafik. Kemudian mengenai yang paling afdal, apakah Khadijah atau Aisyah, itu sudah dibahas. Ikhtalafa, ya, atau ukhtulifa, diperselisihkan. Fi afdali azwajin nabi, ya, tentang siapa yang paling afdal di antara istri-istri nabi, hal hiya Khadijatu atau Aisyatu, apakah Khadijah atau Aisyah, ala qaulain, ya, dari dengan dua pendapat. As-sahih, yang paling sahih adalah at-tawakkuf. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan Aisyah. Yang ketiga, ada yang mengatakan Khadijah. Ya, tawakkuf fi hadha. Ya, sudah absen. Ya, kita enggak ditaklif kok. Ayo, kamu sih. Enggak. Kecuali urusan, ya, sahabat yang paling utama. Baru kita ditaklif untuk meyakini, menyatakan. Abu Bakar, kemudian Umar. Baru. Gak boleh kita katakan, udah yang mana aja lah, Ali dah saya yang pertama, oh ente ini si Arabido, nyamar. Nah, Ali yang lebih utama deh, daripada Aisyah, yang mana aja. Enak aja, Ali yang lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Wah, gak bisa, ini baru prinsip. Tapi kalau istri-istri Nabi, ya, bukan bab akidah. Ya, bukan bab akidah, yang mana yang paling afdol, itu gak ada. Antum baca buku-buku matan akidah. Salaf, ya. Ya, kita ini enggak ditaklif untuk meyakini siapa yang paling afdol, Aisyah atau Khadijah. Nah, tapi barakallahu fikum. Ya, wa anna likulli wahidatin minha minal fadl ma laysa indal ukhra, bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kayak tadi, ya, Aisyah punya fadl apa? Fadl ta'lim al ummah. Fadlu ta'allum, fadlu talaki, ya. Nah, kalau Khadijah, fadlu nusrah, fadlu sabiqil Islam, wah berat. Dah sama-sama. Semuanya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, di dunia dan di akhirat. Nah, ya. Nah, Aisyah ini allati barra'aha Allahu fi kitabi, yang Allah bebaskan dia dari tuduhan-tuduhan jelek di Al-Quran. Dzalika fi qaulihi ta'ala, yang demikian itu di firman Allah, at-tayyibuna lit-tayyibat, pria yang baik untuk wanita yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka itulah orang-orang yang Allah bebaskan dia dari tuduhan, dari apa yang mereka katakan. Tuduhkan lahum maghfiratu wa rizqun karim, ya, maka mereka memiliki ampunan dan rezeki yang mulia. Wa ma lam yubariha fa huwa kafir. Nah, setelah ayat ini turun, siapa yang tidak membebaskan Aisyah dari tuduhan keji, ya, maka dia kafir. Ya, tuduhan keji waktu itu, ya, peristiwa bersama Sofwan ketika Aisyah tertinggal rombongan. Ya. Tertinggal rombongan karena sibuk mencari kalung yang hilang, akhirnya pulang diantar Sofwan. Aisyah di kendaraannya. Dalam keadaan Sofwan enggak nengok ke belakang sedikit pun. Padahal Aisyah pakai hijab, pakai cadar. Sofwan enggak nengok ke belakang sedikit pun. Masuk Madinah, orang-orang munafik, nah. Wah, jangan-jangan. Qadhaf. Enggak ada indikasi. Ya. Enggak ada empat saksi, enggak ada pengakuan. Ya. Tapi tidak ada. Baru indikasi gitu, jauh indikasinya tuh. Itu bukan korina, jauh. Ya, makanya antum nggak bisa bilang, ya. Kalau ya, wah dia jalan sama itu. Wah apa lagi tuh? Nggak bisa kita bilang. Apa lagi tuh? Pasti dia itu apa namanya? Gitu-gituan. Bahasa orang sekarang wik-wik katanya. Ya dan billah. Ya. Enggak boleh. Kecuali pengakuan dia. Atau polisi udah ngungkap. Nih dia nih lonte. Sekali kencan 80 juta. Karena dijebak polisi. Baru itu boleh. Itu bukan qadhaf. Nah, baru kita katakan fulanah lonte. Ya. Tahu lonte? Hah? Perek. Bahasa kasarnya. Pelacur. Bahasa halusnya. Tapi tetap aja nyesek maknanya. Bahasa halusnya apa? Pelacur. Dikaburkan oleh orang-orang. Maknanya. WTS. Wanita. Tuna. Susila. Ada lagi? PSK, pekerja seks komersil. Ada lagi, wanita penghibur. Kalau orang Bekasi nyebutnya pecun. Nah, pelacur. Lonte. Bahasa Iwan Pales itu. Nah, itu kalau disebut itu udah ada pengakuan dari dia, terbukti. Ya enggak apa-apa disebut, itu bukan qadzaf. Itu bukan qadzaf. Kayak yang sekarang itu ya. Itu bukan qadzaf. Orang polisi udah mengungkap kok. Ya. Si Pulana tarifnya sekian sekian sekian sekian. Sampai si Ahok bilang yang bisa booking si Pulana hanya pejabat. Nah. Karena tarifnya gede. Khalas. Apalagi yang si Pulana yang dibilang lonte itu murtad deh kok. Murtad. Dia bilang ke pernikahan temannya, ya, yang kafir, dia hadir di gereja, kemudian dia tulis di Instagram, semoga Tuhan Yesus, dia berdoa sama selain Allah, udah gitu selain Allah tersebut dibilang ilah Tuhan, semoga Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian berdoa, amin, katanya. Murtad, itu yang mau dibela-bela mengantum, gara-gara dia berselisih sama Habib Rizik. Murtad dibela-bela. Allah musta'an. Julukan lonte masih mending, ini murtad, apalagi julukan yang lebih berat daripada murtad. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Li'annahu mukadzibun lillah, karena orang ini mendustakan Allah. Kalau Allah sudah bebasin Aisyah di Al-Quran, dia masih nuduh Aisyah berzina. Kafir dia. Wali Rasulih, mendustakan Rasulnya. Wali ijma'il muslimin, mendustakan ijma' kaum muslimin. Wala mashtadda biha al-amru, ketika kondisinya semakin parah, tidak kondusif. Ya. Qalat Aisyah mengatakan, ma kuntu atawakka. Atawakka'u, aku tidak pernah ya mengira-ngira annallaha sayunazzilu fiyya, kelak akan menurunkan ayat untuk kuquranan yutlah, aku enggak pernah ngira ya, lakin kuntu atawaqqa'u, namun saya mengira saja, ayati ya ru'ya, akan datang mimpi li rasulillah, kepada Rasulullah SAW, yang mimpi tersebut yubarri'uni Allahu biha, Allah akan membebaskanku dengan mimpi Rasulullah SAW tersebut. Ternyata turunnya gak tanggung-tanggung. Ayat Quran sampai hari ini kita baca. Pembebasan dari Allah untuk Aisyah ibunda kita. Antum kalau ada orang Syiah bilang, berkata buruk tentang Aisyah, wajib marah. Masa ibu antum dicela orang, antum diem aja. Anak macam apa, durhaka ini. Ya, ibu kamu pelacur, lonte. Loh, kok diem aja? Marah. Marah. Paham gak sini? Ya, apalagi ibunda kita Aisyah. Itu azwajun Nabi ummahatul mukminin. Wa azwajuhu ummahatuhum. Kan begitu Allah bilang. Istri-istrinya adalah ibunda mereka. Wajib marah. Lakin anzalallah, Allah menurunkan Al-Qur'an al-'azima alladhi yutla ila yaumil qiyamati fi fadliha wa bara'atiha. Ya, menurunkan Al-Quran yang azim yang dibaca sampai hari kiamat tentang keutamaan Aisyah dan pembebasan Aisyah dari tuduhan buruk. Nah, baik, barakallahu fikum. Faman qadzafa hafi, faman qadzafa, siapa yang masih menuduh Aisyah bima barrahallahu minhu, ya, dari hal-hal yang Allah sudah bebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, faqad kafara billahi al-azim, maka dia kafir kepada Allah al-azim. Nah, baik. Baca sikit sini. Ya, siapa Raymond? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafidhahullah ta'ala, li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi kama taf'aluhu ar-rafidatu qabbahahumullahu fa'innahum yasiruna al-fitana. Yusirun, asaru yusirun. Fa'innahum yusiruna al-fitana li'annahum munafikuna laisu muslimina yadhharunal islam adhara yudhiru yudhiru yudhirunal islam wa hum munafiquna fid darqil asfali minan nari fa hum yusirunal hadhil isha'ata fi kutubihim wa fi ma bainahum. Perhatikan, kenapa disebut kafir? Karena dia sudah Allah jelaskan di Al-Quran, dia masih bilang Aisyah begini begitu, dia kafir. Kenapa? Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, semoga Allah memburukkan mereka. Maka Rafidah inilah yang yusirun, ya, yang memprovokasi, manas-manasin fitnah ini. Ya, nenek moyang mereka kaum munafik. Ya, kaum munafik. Nah, kaum munafik itu yang mengkompori sebagian kaum muslimin. Akhirnya termakan sebagian kaum muslimin waktu itu fitnah itu. Ikut-ikutan berkomentar tentang Aisyah. Ketika ayat ini turun jelas, mereka ngaku datang ke Rasulullah SAW. Ya. Datang ke Rasulullah. Ya, kami telah qadzaf. Akhirnya minta dicambuk. Dicambuk 80 kali cambukan. Habis itu tobat. Yang munafik gak mau ngaku. Yang munafik gak mau ngaku. Bukan kita, kita enggak. Yang kaum mukminin ngaku. Ya Rasulullah, kami dulu. Kami yang ikut berkomentar. Kami dikompori. Akhirnya dikena qadzaf 80 kali cambukan. Yang munafik beneran. Enggak, kita enggak. Ini salapnya sisi Ar-Rafidah orang munafik. Mbahnya. Ya. Taib. Diannahum munafikun laisu muslimin. Mereka munafik bukan muslimin. Yudhirun al-Islam. Mereka menampakkan Islam. Ya. Ya, kalau munafik zaman dulu. Pura-pura Islam menyembunyikan kekafiran. Kalau kaum liberal zaman sekarang. Mereka enggak menampakkan Islam. Ya Allah. Menampakkan permusuhan. Hah? Maka mereka itu lebih dahsyat lagi. Mulhid, zindik. Paham enggak tuh? Fi darqil asfali minan nar, mereka berada di kerak neraka. Wa hum yusiruna hadhil isya'ah. Mereka lah yang memanas-manasi isya'ah ini. Apa isya'ah? Hah? Apa? Mana isya'ah? Ya. Mengkompori ini supaya terus menyala-nyala fitnah ini di kitab-kitab mereka fima bainahum wa fima bainahum dan yang ada di antara mereka. Ya, kemudian perhatikan wa Muawiyatu khalul mu'minin. Juga kita wajib mencintai Muawiyah yang dia adalah khal. Kalau itu kan paman dari pihak ibu. Dialah paman kaum mukminin. Artinya Muawiyah ini adalah adik atau abang dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ah, Muawiyah kan bapaknya Abu Sufyan. Tadi siapa yang istri Rasulullah anaknya Abu Sufyan? Ummu Habibah. Nah, siapa nama asli Ummu Habibah? Romlah. Lanjut Remon baca. Muawiyatu bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu lahu fadailu minha annahu khalul mu'minina li anna uktahu umma Habibata Romlatu binti Romlata, kenapa Romlata jadi mangkobar dia Abi Sufyan zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya min ummahatil mu'minina. Apa i'rab zauj Ramon? Dari khobar. Khabar apa? Dari Anna. Ah, Ahsanta. Terus? Fahiya? Fahiya min ummahatil mu'minina wa huwa akhuha fayakunu khalan lil mu'minina fil fadli la fil nasabi. Muawiyah bin Abi Sufyan lahu fadailu. Dia memiliki berbagai keutamaan. Di antaranya dia adalah paman kaum mukminin. Karena saudarinya Ummu Habibah itu Romlah binti ya binta Abi Sufyan itu adalah istri Nabi SAW. Maka Ramlah itu adalah min ummahatil mu'minin, di antara ibunda kaum mu'minin. Wahua, sedangkan Muawiyah akhuha, saudaranya si Ummu Habibah. Fayakunu kholan lil mu'minin, maka jadilah Muawiyah itu paman bagi kaum mu'minin. Fil fadl la fin nasab, dalam hal keutamaan, bukan secara nasab. Ya, terus fadl dibaca berikutnya sini. Ya, Zaki. كان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين، وهو من كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه. وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولما حصلت الفتنة في خلافة علي رضي الله تعالى عنه وقتل علي رضي الله تعالى عنه وبويع يا بنار بويع للحسن بن علي من بعد أبيه ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حقن دماء المسلمين وجمع الكلمة. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله تعالى عنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. طيب بارك الله فيك. ومن فضائله di antara keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu katiban. Nabi menjadikan Muawiyah itu sebagai juru tulis lil wahyi. Ya, itu juru tulis wahyu. Fa kana min jumlati kutab. Kutab itu jamak dari katib. Maka Muawiyah termasuk di antara para juru tulis wahyu. Ya. Yang ada di hadapan Rasulullah SAW. Wala yakhtarallahu likitabatil wahyi lirasulih ilal amina. Dan Allah tidaklah memilih seseorang untuk menuliskan wahyu, ya, yang membantu Rasulnya, kecuali dia adalah orang yang sangat amanah. Ya. Fahuwa min kutabil wahyi. Maka Muawiyah termasuk di antara juru tulis wahyu. Waqad jahada. Ya. Ma'a Rasulillah, Muawiyah ini pernah berjihad bersama Rasulullah SAW. Watawalla al-imarata ala syam fi ahdi Umar. Dan dia pun memegang tampuk kepemimpinan Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar yang mengangkat beliau. Maka Umar tahu keutamaan Muawiyah. Walamma hasalatil fitnatu, ketika terjadi fitnah fi khilafati Aliyin, ya, pada masa kekhalifahan Ali, wa kutila Aliun, dan Ali pun terbunuh oleh Khawarij, tanazala, ya, wa buyi alil Hasani, dan dibaiatlah Hasan bin Ali bin Abi Talib mimba di Abih, setelah bapaknya wafat dibaiat untuk jadi khalifah. Wa ra'al Hasanu annal amra la yatimmu lah. Al-Hasan melihat situasi ini enggak kondusif kalau dia tetap memegang tampuk kepemimpinan. Wa inda dhalika tanazzala li Muawiyah, ketika itu dia pun menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Anil khilafati min ajli haqqi dima'il muslimin, untuk menjaga, ya, darah kaum muslimin. Wa jam'il kalimati, dan tetap menjaga persatuan umat. Na'am barakallahu fik. Wahada dzakarahu an-nabiyyu, dan yang ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi khabaril fi khabarin minal mu'jizat ya, mengenai Hasan ini dalam sebuah kabar yang merupakan bagian dari mukjizat ya, mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda fil Hasan, tentang Hasan, inna bani hada sayyidun, anakku ini maksudnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Sayyidullahu bihi baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Maka Allah akan mendamaikan dengannya dia, dengan perantara dia, dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Ya, sampai sini ya. Baik. Ya, Ihsan, fadal. Radiyallahu anhu di Muawiyah masalihu azimatun lil muslimina fajtama'at al-kalimatu ala Muawiyah wa sasa Muawiyah radiyallahu anhu an-nasa bil hikmati wasiyasati asy-syar'iyyati wa sasahum bil 'adli radiyallahu ta'ala anhu atahu Allahu al-aqla wal hikmata wal rifqa bil muslimina وصار شوكة في فروق الفرق الضالة وشجع في فروق الفرق الضالة وسد الطريق عليهم وسمي Al-Amu alladhi tanazala fihi al-Hasanu li Muawiyah radhiyallahu anhu al-jami'a sammahu al-muslimuna radhiyallahu anhu anil jami'i sammahu al-muslimuna amal jama'ati li'annahu in aqadat fihi al-jama'atu wa tawahhadat fihi al-kalimatu wa dhalika li fadlil hasani radhiyallahu ta'ala anhu asaro maslahat al-muslimina wa jama kalimat al-muslimina ala maslahatihi huwa tahakkaqa fihi qawlu rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sayuslihu bihi baina ta'ifataini azimataini minal muslimina. Baik. Ya. Fakana fi tanazulihi li Muawiyah, maka ketika Al-Hasan radhiyallahu anhu ketika dia mengalah memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah, masalihu azimatun lil muslimin. Terdapat kemaslahatan yang berbagai macam kemaslahatan yang sangat besar untuk kaum muslimin. Fajtama'at al-kalimatu ala Muawiyah. Maka bersatulah ya di bawah kepemimpinan Muawiyah. Wasasa, dan Muawiyah pun memimpin, memerintah ya an-nasa, masyarakat, bil hikmah, dengan hikmah. Wasiyasa syariah, dan politik Islam. Wasasahum bil adl. Muawiyah memerintah mereka dengan keadilan radhiyallahu ta'ala anhu atahullahul aqla. Muawiyah, Allah memberikan kepada Muawiyah pemahaman, wal hikmah-hikmah, wa rifqa, kelembutan, bil muslimin, terhadap kaum muslimin. Wasara syaukatan, dan Muawiyah pun menjadi duri, fi huluqil firaqid dalati, ya, duri yang berada di leher-leher kelompok-kelompok sesat, syaja fi huluqil firaqid dalati, ya, yang di sini menusuk, ya, leher-leher kelompok-kelompok sesat. Wasaddat tariqa alaihim, Muawiyah pun menutup pintu keburukan untuk mereka. Wasumiyal amu, dan tahun tersebut alladzi tanazzala fihi al-Hasanu li Muawiyah, yang ketika Hasan mengalah memberikan tampuk kekuasaan pada Muawiyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anil jami, yang semoga Allah meridhai semua, samahul muslimuna amatal jamaati. Ya, kaum muslimin menamakannya tahun tersebut adalah tahun berjamaah. Diannaha in aqadat fihi al-jamaatu. Karena saat itulah betul-betul terwujud realisasi persatuan jamaah. Wa tawahhadat fihi al-kalimatu, bersatulah kalimat. Wadzalika li fadlil Hasan, yang demikian ini karena keutamaan Al-Hasan ya bin Ali radhiyallahu taala anhu, azara maslahatal muslimin, yang beliau lebih memprioritaskan kemaslahatan kaum muslimin, wa jam'al kalimah wa jam'a kalimatil muslimin ya, dan persatuan kaum muslimin dia lebih prioritaskan, ala maslahatihi huwa, daripada kemaslahatan pribadi dia. Wa huwa yaitu apa, tahaqququ fihi, tahaqqaqa fihi qaulur rasul, yaitu betul-betul terwujudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sayuslihullahu bihi baina taifataini azimatain minal muslimin, maka kelak Allah akan mendamaikan dengan perantara cucuku ini dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Asar jam berapa sini Suidi? Jam 3 lewat 1. Taib wakat ya. Wakatibu wahillah wa ahadu khulafa'il muslimin. Siapa itu Muawiyah? Ya, salah satu juru tulis wahyu Allah dan salah seorang dari khulafa itu khalifah kaum muslimin. Nah, fadhal dibaca. Suidi. Muawiyatu radhiyallahu anhu lahu fadailu annahu min awwalan annahu min sahabatir rasuli sallallahu alaihi wasallam lahu fadlu sahabati suhbati wa thaniyan annahu ahu zawjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ummu habibata ahu zawjati. Yang benar itu bacanya. Ulang. Tsaniyan annahu akhu zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam ummi habibatan. Fa huwa khalul mu'minina. Wa tsalitsan annahu jahada ma'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa rabi'an annahu amarahu Umar bin al-Khattabi al-khalifata atani ala iqlimin azimin min aqalimi al-muslimina wa huwa syam wa sasahu khairu siyasatin khaira maf'ul mutlaq wa sasahu khairu siyasatin wa ahabbahu an-nasu habban ihubban 'aziman li husni siyasatihi radiyallahu anhu wa khamisan annahu jama'allahu bihi bainal muslimina wa dara'a bihi alfitnata allati kanat mushta'ilatan min allati kanat ya kan menyala ini ya, karena di antara makna ishtagola menyala, berarti i'rabnya apa, mushtagil atau mushtagol, isim fa'il atau isim maf'ul? Hah? Dinyalakan apa menyalakan? Allati kanat. Hah? Simfail atau simaf'ul? Anam. Terus? Udah cak? Ayo ulang. Allati kanat musta'ilatan. Hah? Musta'ilatan. Itu oh, anda pikir huruf ain itu? Huruf ghain musta'ala ya, musta'ila ista'ala yasta'ila, apa sih artinya? Menyala, membakar. Berarti gimana, terbakar apa membakar fitnahnya? Terbakar musta'ala. Terus min maktali Uthmana radhiyallahu anhu ila tanazulil Hasani kanat al-fitanu mushta'ilatan bainal muslimina. Salisan wa min fadailihi annahu katibul wahyi wa lam yakun illahu liyakhtara likitabatil wahyi bi rasulihi illa al-amin. Ila al-Aminah. Tapi repeat, terjemahin repeat. Mu'awiyah memiliki fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan. Yang pertama, dia adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Dan dia memiliki keutamaan menemani Rasul. Taib, menemani Rasulullah SAW. Terus? Yang kedua, bahwasanya Mu'awiyah itu adalah saudara dari istri Nabi, yaitu Ummi Habibah. Maka dia adalah pamannya kaum mukminin. Yang ketiga, bahwasanya Mu'awiyah itu ikut jihad bersama Nabi SAW. Dan yang keempat, bahwasanya dia diperintahkan Umar bin Khattab memerintahkannya. Itu di mana Umar adalah khalifah tsani untuk jadi memimpin daerah yang besar dari daerah-daerah besar kaum muslimin yaitu Syam, dan dia memerintah daerah tersebut dengan sebaik-baik pemerintahan, dan rakyatnya mencintainya dengan sangat mencintainya karena bagusnya pemerintahannya radhiyallahu anhu. Terus, dan yang kelima, bahwasanya dengannya Allah menyatukan antara dua kaum muslimin, dan dengannya dengan Mu'awiyah Allah juga meredakan fitnah, yang mana fitnah itu menyala dari dikarenakan umumnya Utsman, juga penyerahan Hasan kepadanya, penyerahan kekuasaan Hasan kepadanya, dan waktu itu fitnah, yang mana dengannya itu fitnah waktu itu menyala di antara kaum muslimin, berkobar fitnah menyala. Terus yang ke-6, dan diantara keutamaan dari Mu'awiyah bahwasanya dia adalah penulis wahyu Rasul, dan Allah tidaklah memilih untuk seorang yang menuliskan wahyu untuk Rasulnya kecuali orang yang terpercaya. Baik, cukup ya. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.